Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Tanggal 9 Juli kita pesta dan demokrasi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari.